bagaimana hadis Nabi tentang 73 golongan semua masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Apakah salafiyin termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Mohon nasihatnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan golongan yang selamat, beliau tidak mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Yang beliau katakan adalah ma ana alaihil yawma wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas prinsip, di atas jalan, aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Siapakah orang-orang yang berada di atas prinsip, di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya? Mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang sejati, yang betul-betul semua dibangun di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan dari sisi akidah mengambil mazhab Asy'ari, kemudian dari sisi ibadah mengambil mazhab Syafi'i, kemudian dari sisi suluk dan moral mengambil mazhab tasawuf. Bukan. Tetapi ahlu sunnah akidahnya mengambil dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya, ibadahnya mengambil ibadah Rasulullah dan para sahabatnya, dan suluk moralnya, budi pekertinya juga mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para ulama yang mengikuti jalan ini dengan sebaik-baiknya. Nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah adalah as-salafiyun. Dikatakan as-salafiyun karena mereka mengikuti jejak as-salafus saleh. As-salafus saleh mereka adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. As-salafus saleh adalah para pendahulu yang terbaik. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagian lagi memasukkan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, tiga generasi utama umat ini. Nah, as-salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Maka as-salafiyun yang sejati adalah nama lain dari ahlu sunnah yang wal jamaah yang sejati pula. Nama lainnya adalah al-firqatun najiyah. Nama lainnya pula adalah al-ta'ifah al-mansurah. Nama yang berbeda-beda namun hakikatnya satu. Nama yang berbeda-beda namun hakikatnya satu, tidak dibatasi oleh organisasi tertentu, tidak dibatasi oleh daerah tertentu, negara tertentu. Apa batasannya? Batasannya adalah ma ana alaihil yawma wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas jalan dan prinsipku serta para sahabatku pada hari ini.